dan memangnya gampang. Gampang, emang kayak apa ya? Ewe izin salaki mah teu bisa nyi ewe. Ya kudu diizinan atuh. Ewe tong aya, tong aya. Pamimpin baleunghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Nah itu kaya akan pamajikan teh kudu bisa nyukupkeun karimakeun kana gaji salaki dan balik-balik. Selamat dunia akhirat. Eta nodara penuh gitu singgina diri hari namarana dunia melihat pandang masa sanggara sarwa pangkat aku berkuasa kenanawan sangsara lahir manu penting mabengar mati suku mahate. Ya dan gitu Kang Abdi serahkan pengantaya kasenangan sebelah Eli sulah luluasan naon kasalahan akan tuh tingali istri napa letnan tuh tingali istri napa mimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mesi pang anyana resah kamininya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun panas panasan Kang Abdi mah aya ka hoyong aya nya lain teh nya teh aya kaya mah lah bicarana atuh biasa-biasa we atuh da aya perubahan insyaallah Kang Abdi rek balik talak mah sulkeun we Abdi mah pokona mah tapi beres memeh urang pepegatan akang re pepeling tengok tesakabe pamimpin balengan dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur barukan teh gampang bener main balik poe teh kudu aya izin salaki Jangan kurang hirup Tuhan. Iis jeli herang-herang panon muji syukur ka Pangeran. Mulus rahayu salamet dunya akhirat.